بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله pada pertemuan yang lalu dari kitab Hilyati Thalibul Ilm telah kita sebutkan poin yang pertama yang sepantasnya dijadikan sebagai perhiasan bagi seorang thalibul ilm, yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah yang merupakan inti amalan. Kemudian insyaallah taala kita lanjutkan ke poin yang kedua. Qala al-muallifu hafizahullahu taala. Poin yang kedua yang merupakan syarat diterimanya ibadah, al-khoslatul jami'atu, merupakan bagian yang mengumpulkan atau perkara yang mengumpulkan li khairai dunya wal akhirati. Ro'nya di fathah, li khairai, ya, perkara yang mengumpulkan terhadap dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Dan kebaikan dunia dan akhirat itu adalah mahabbatullahi ta'ala, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa tahqiquha, dan membenarkan perasaan cinta tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bitamahhudil mutaba'ati, dengan menjernihkan mutaba'ah kita, pengikutannya kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa qafwil athari, qafwi mengikuti jejak, al athar jejak, lil ma'sum, terhadap yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini adalah merupakan syarat yang kedua dalam beribadah, yaitu senantiasa kita mengikuti sunnah, mencontoh bagaimana cara beribadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kedua syarat ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidaklah diterima amalan seseorang sampai terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad Abu Ali, yang dijuluki oleh para ulama sebagai Abidul Haramain, ahli ibadahnya Al-Haramain. Salah seorang imam di kalangan tabi'ut tabi'in, ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Mulk, tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian ujian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kata Al-Imam Fudail bin Iyadh Abidul Haramain rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan ahsanu amalan adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan bahwa suatu amalan apabila seseorang ikhlas di dalam beramal tapi tidak mutaba'ah, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut lam yuqbal, tidaklah diterima. Dan demikian pula sebaliknya, suatu amalan yang apabila seseorang beramal mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam akan tetapi dia tidak ikhlas di dalam beramal, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai terpenuhi dua persyaratan, ikhlas wassawab, ikhlas dalam beribadah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la tidaklah melihat, tidaklah memperhatikan kepada postur tubuh kalian. Allah tidak memperhatikan kepada jasmani kalian. Apakah kalian ini termasuk orang-orang yang indah? Apakah kalian ini termasuk orang-orang yang tubuhnya itu mempesona dan seterusnya? Allah tidak melihat itu. Allah tidak mengukur. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah diukur dari kecantikan dan jeleknya seseorang. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian. Ini yang pertama. Ikhlaskah kita dalam beribadah? Apakah hati kita jernihkan semata-mata dalam beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah? Wa a'malikum, dan amalan kalian. Apakah amalan kalian itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atau tidak? Oleh karena itu, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ini merupakan tanda bahwa sesungguhnya dia cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau sebutkan dalilnya. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Tanda seseorang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Jika kalian mengikuti Rasulullah, maka hasilnya adalah yuhibbukumullahu, maka Allah mencintai kalian. Ini jawab dari syarat. Jadi in yang ada di dalam ini adalah merupakan huruf yang menunjukkan persyaratan. Ya, barang siapa yang melakukan maka ada balasannya. Nah, jika seseorang yang menyatakan bahwa dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang menyatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, buktikan apakah betul kecintaan tersebut kepada Allah, apakah benar kecintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul kalian cinta, maka tentunya kalian mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yuhibbukumullah. Ini balasan. Ini adalah jawaban dari syarat. Allah yang akan mencintai kalian. Ya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian, ayat yang akan membedakan orang-orang yang betul ucapan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang hanya mereka mendustakan. Perkataan mereka tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka mengatakan kami cinta kepada Allah. Mereka mengatakan kami cinta kepada Rasulnya. Tapi mereka tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan patokan seorang yang betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saja ciri-cirinya. Dia orang yang senang mengikuti sunnah. Dia adalah orang yang senang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia merasa sakit tatkala dia melanggar, tatkala dia menyimpang dari apa-apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan tanda. Ya. Terkadang ya ikhwan, kita melihat kalau seseorang itu cinta pada seseorang yang lain, maka orang ini yang dia mencintai seseorang tersebut, dia akan berusaha untuk mengabulkan apa saja yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Iya kan? Dia akan berusaha untuk meniru apa yang menjadi kebiasaan dari orang yang dia cintai. Ya. Sebagai contoh misalnya seorang yang cinta kepada orang yang lain. Ataukah mungkin dia cinta kepada ustaz. Ataukah dia cinta kepada seorang alim. Karena kecintaan dia maka dia berusaha untuk meniru. Terkadang kita melihat itu. Ada orang yang biasa dia, karena cintanya dia berusaha untuk meniru. Sampai dalam kata-katanya dia berusaha. Sampai dalam modelnya, kebiasaannya dia berusaha. Ya kita melihat banyak orang-orang yang cinta kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Kelihatan dia akan berusaha mencontoh apa yang telah menjadi watak dari Asy-Syaikh dan begitu seterusnya. Dan itu adalah merupakan kebiasaan yang kadang terjadi. Kenapa? Itu menunjukkan kecintaan dia kepada orang tersebut. Maka demikian pula orang-orang yang menyatakan diri mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita menguji mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menjadi orang-orang yang muttabi'una lis-sunnah, yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah tidak? In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kata sebagian para ahli syair, mereka mengatakan in kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Innal muhibba lima yuhibbu yuti'u. Kalau memang betul kecintaan kamu itu benar, tentunya kamu akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia cintai, dia akan taat, dia akan tunduk. Iya kan? Pada siapa yang dia cinta, dia rela untuk berkorban. Apa saja yang diinginkan. Mungkin antum biasa mendengar ya akhwat, kisah tentang Majnun Layla. Orang yang sinting gara-gara si Layla, ya. Orang ini, jadi di zaman jahiliyah ada seorang wanita yang konon berparas cantik. Sehingga orang banyak tergila-gila terhadap dia ini, namanya Layla. Ya. Sampai karena saking cantiknya ada orang yang orang ini betul-betul ingin mendapatkan Layla. Dia merasa bahwa Layla itu milik dia, padahal Layla tidak merasa bahwa orang ini milik dia. Nah itu kadang kita mendengarkan ada orang-orang menjadikan sebagai ungkapan ya kan dari syair. Kullun yadda'i waslan bi Layla wa Layla la tukirullahum bidaka. Setiap orang mengaku dia adalah miliknya si Layla. Setiap orang mengaku dia punya hubungan dengan Layla, padahal Layla tidak merasa punya hubungan dengan mereka. Nah, termasuk orang yang tergila-gila ini karena si Layla. Karena saking tergila-gilanya, suatu hari dia mendatangi rumah Layla. Ya. Tapi bukan berarti masuk ke dalam rumah Layla, tidak. Tapi dia mengelilingi rumahnya. Dikelilingi rumahnya sampai di dinding-dindingnya itu diciumi sama dia. Dindingnya. Nah, keliling rumah ini setiap dinding ya, sebelah kanannya, bagian belakang dapur juga mungkin dicium juga, bagian kiri, bagian depan dicium semuanya, sambil dia mengatakan amurru ala diyari diyara layla, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa mahubbul jidari syagafna qalbi walakin hubbu man sakana al jidara. Aku melewati rumah dan dinding-dindingnya Layla, lalu ku ciumi dinding-dinding rumah Layla itu, bukan karena aku senang dengan dindingnya Layla. Apain dengan dinding rumah Layla? Hah? Diciumi penuh dengan lumut, iya kan? Akan tetapi karena senang dengan orang yang tinggal di dalam. Coba ini. Sampai saking cintanya sampai sinting gara-gara si Layla. Hah? Nah, gila gara-gara si Layla. Dikatakan majnun Layla. Subhanallah. Ya? Seorang yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan ayat sebagai ujian dari mereka. Fattabi'uni. Ikutilah aku. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama ussalaf mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba. Innama sya'nu an tuhabba." Laisa sya'nu an tuhibba. Bukan yang diinginkan itu kamu cinta. Bukan yang diinginkan dari perkataan kita, kita menyatakan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu banyak orang mengatakan, ya kan? Dari kalangan ahlul firq, ahlul dalal, al-munharifun, muttabi'u syahwat wa syubuhat, al-mubtadi'un, ashabul ghiwayah, mereka semua menyatakan kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Rasulnya. Ashabul mawalid, orang-orang yang suka merayakan maulid, ya kan? Isra Mi'raj. Kalau mereka ditanya, kenapa kalian kok suka merayakan dengan perayaan-perayaan yang seperti ini? Ini sebagai wujud tanda cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyatakan kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Laisa sya'nu an tuhibba. Bukan yang dikehendaki itu adalah kamu cinta. Innama sya'nu an tuhabba. Tapi yang dikehendaki adalah kamu itu dicintai oleh Allah. Itu yang menjadi inti permasalahan. Nah, kalau ada orang menyatakan aku cinta, lihat orang ini, dia mengikuti sunnah enggak? Dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak? Kalau tidak, berarti kecintaannya itu dusta. Ya? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada dia. Sebab di dalam ayat ini Allah menyatakan, kalau kalian betul-betul merasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, syaratnya adalah ittiba. Mengikuti sunnah. Tunduk kepada syariat Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya? Kalau memang kalian betul-betul tunduk, pasrah, ridha dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baru ada balasan, yuhibbukumullahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencintai kamu. Itu intinya. Tujuan kita beribadah agar mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara mendapatkan kecintaan kepada Allah? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya, mereka itu tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau, mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak mendapatkan pada diri mereka ada perasaan sempit dengan apa yang telah menjadi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan kepada hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum, ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Dia mempunyai pilihan yang lain. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu dan Rasulnya. Terkadang ya ikhwan, seorang menyatakan kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Rasulnya. Tapi setelah dihadapkan pada mereka, ini adalah sunnah. Ya. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan yang demikian, Rasulullah mewajibkan yang demikian, Rasulullah memerintahkan untuk mengamalkan yang demikian. Maka mereka merasa sempit hatinya. Ya. Ataukah mereka merasa jengkel, mereka merasa tidak enakan. Kita pertanyakan, betulkah kamu cinta kepada Rasulullah? Kalau kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan terima apa yang telah menjadi hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ayat ini disebut dengan ayat apa? Hah? Subhanakallahumma wa bihamdika, wallahu a'lam.